نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan kisah ketertinggalan daripada Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam perang Tabuk. Setelah Rasulullah alaihi wasallam tiba kembali Madinah, orang yang tertinggal mereka menyampaikan udur-udur dan alasan-alasan di mana kaum munafikin mereka dengan lancar dengan kedustaan-kedustaan mereka membuat alibi-alibi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima zahir lahiriah apa yang mereka sampaikan. Adapun syariatuhum, apa yang ada dalam hati mereka, maka Rasul serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada tiga orang yang dengan kejujurannya menyampaikan bahwa tidak ada udzur sama sekali. Tiga orang tersebut adalah Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah Ibnu Rabi' Al-Umari, dan Hilal Ibnu Umayyah Al-Waqifi radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka-mereka ini, dua orang yang tersebut terakhir, termasuk daripada sahabat yang terlibat dalam perang Badr. Dan kita tahu apa keistimewaan orang-orang yang terlibat dalam perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan tentang mereka ini, Allah azza wa jalla menyatakan, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Beramallah kalian, berbuatlah semau kalian, sungguh aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada ketiganya, "Amma hadza faqad shadaqa." Adapun ini, orang ini, maka dia telah jujur. Maka pergilah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Demikian ketiga orang menunggu keputusan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunggu keputusan dari Allah azza wajalla. Kemudian setelah itu diperintahkan kepada kaum muslimin yang ada di Madinah untuk berbicara kepada orang tersebut, sehingga mereka benar-benar tersiksa. Adapun dua orang, Hilal ibn Umayyah dan Murarah ibn Rabi, keduanya berada di rumah menyesali apa yang telah terjadi dan sepanjang hari menangis tiada henti. Sedangkan Ka'ab bin Malik, dia seorang pemuda, dia masih bisa keluar rumah melihat dan menyaksikan kaum muslimin menjalankan sholat berjamaah di masjid, dan juga berusaha untuk menemui orang-orang dari kalangan para sahabat Rasul. Akan tetapi mereka semua memperlakukan dirinya seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang yang masih saudara daripada Ka'ab bin Malik, Abu Qatadah, orang yang paling dicintai oleh Ka'ab bin Malik dan mengerti tentang seperti apa keadaan dirinya, dia berkata kepadanya setelah mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," dan tidak dijawab karena memang demikian perintah Rasul. "Ya Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, aku bersumpah atas nama Allah, bukankah engkau tahu tentang diriku bahwa diriku cinta kepada Allah dan Rasulnya?" Abu Qatadah terdiam. Diulang lagi sama Ka'ab, "Wahai Abu Qatadah, aku sumpah diri atas nama Allah, bukankah engkau tahu bahwasanya aku cinta kepada Allah dan Rasulnya?" Dan diam. Sampai 3 kali, kemudian Abu Qatadah menyatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka bercucuran air mata Ka'ab bin Malik mendengar ucapan tersebut. Demikian terakhir apa yang kita baca daripada kisah Ka'ab bin Malik dalam jalannya dari perang Tabuk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita lanjutkan berkata Ka'ab bin Malik berikutnya menceritakan kejadian tersebut. "Fa baina ana amshi fi suqil Madinah," maka di saat diriku berjalan-jalan di pasar Madinah, "idza nabatiyun min nabati ahli Syam," tiba-tiba ada seorang petani dari petani-petani negeri Syam, "mimman qadima bi'am yabi'u bil Madinah yaqul," orang-orang yang datang dari Syam dengan membawa makanan-makanan yang dia jual di Madinah. Nabati ini yakni orang yang pekerjaannya mengurus tanaman-tanaman dan yang semisalnya, termasuk di antaranya adalah gandum dan semisalnya, sehingga kita sebut petani begitu saja. Kemudian si Nabati tadi, yakni orang Syam tadi, berkata dia kepada Ka'ab bin Malik, "Man yadullu ala Ka'ab." Dia berkata kepada orang-orang, "Man yadullu ala Ka'ab bin Malik," siapakah yang bisa menunjukkan kepada saya di mana tempatnya Ka'ab bin Malik? "Fatafiqan nas yusyiruna lahu ilayya," maka bergegaslah orang-orang berisyarat kepadaku, yakni menunjuk ke arah dirinya. Di saat orang Syam tadi bertanya-tanya, siapakah yang bisa menunjukkan saya di mana Ka'ab bin Malik? Maka orang-orang menuju ya ke arah Ka'ab bin Malik. "Hatta ja'ani," kemudian orang Syam tadi pun mendatangiku. "Fadafa ilayya kitaban min maliki Ghassan," lantas orang tadi menyerahkan kepadaku surat dari Raja Ghassan, surat khusus dengan stempel raja. Ini merupakan kehormatan besar tentunya bagi Ka'ab bin Malik. "Wa kuntu katiban," sedangkan diriku adalah orang yang bisa baca tulis. "Faqara'uhu," ya karena pada saat itu sedikit orang yang memiliki kemampuan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ummi, tidak bisa baca tulis. Dan umat beliau adalah ummah ummiyah, umat yang ummi. Tetapi sebagian sahabat ada orang-orang yang bisa baca tulis. Di antaranya adalah Ka'ab bin Malik. "Faqara'uhu," maka aku pun membacanya. Apa isi daripada surat Raja Ghassan? "Fa'idha fihi," ternyata di dalamnya tertulis, "amma ba'du," adapun setelah itu, "fa'innahu qad balaghana anna sahibak jafaka walam yaja'alkallah bidari hawan walamudi'ah falhabbina nuwasik Kalimatnya ringkas. Adapun setelah itu, maka sungguh telah sampai berita kepada kami, yakni penduduk Gosan, bahwa rekan-rekanmu atau sahabat di sini maksudnya adalah Rasulullah SAW, bahwa temanmu telah berbuat kasar kepadamu, telah memperlakukan kamu dengan semena-mena, mendolimimu, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menjadikanmu dalam kerendahan, terlantar. Maka marilah bergabung dengan kami, kami akan memberikan hiburan untukmu. Nuwasi fakultu, maka aku katakan. Coba bayangkan keadaan di mana seseorang sedang dikucilkan, diboikot, ya, tidak diajak bicara, bahkan salamnya saja tidak dijawab. Bumi yang luas terasa sempit. Keadaan yang demikian, kemudian ada tawaran dunia datang kepada dirinya, menjanjikan sesuatu, kedudukan yang tinggi di sisi Raja Gosan. Datang kemari, Allah tidak akan menelantarkan engkau. Seandainya kita berposisi sebagai Ka'ab bin Malik, kenapa? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan bentuk daripada betapa sangat kuat dan kokoh iman daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak tergoyahkan dengan godaan-godaan, gangguan, ujian dunia. Apa kata Ka'ab bin Malik? Fakultu hina qara'tuha, maka aku pun ucapkan dalam hati tentunya di saat membacanya, wahadi aiban minal bala, dan ini juga musibah. Jadi pangkat, jabatan ataupun kedudukan ataupun mungkin kemaslahatan-kemaslahatan dunia yang lain di Ka'ab bin Malik adalah musibah. Di saat hal tersebut harus mengorbankan agamanya, harus meninggalkan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, padahal diperlakukan sedemikian rupa sebagai ujian dari Allah dan Rasulnya. Wahadihi ayoban minal bala, ini juga merupakan ujian, kata Ka'ab. Fatayamam tubihat tanur fatsat jartuha, kemudian aku pun membawanya menuju ke tanur. Tanur ini adalah tungku yang biasa untuk digunakan membakar roti. Tanur bentuknya seperti periuk, apinya berada di bawah sini. Biasanya kubus itu ditempelkan di samping-sampingnya tanur tersebut, untuk kemudian pakai alat dangkal gitu diambil. Nanti ya biasa dengan kubus itu ya tempelkan teplok begitu, kemudian matang diambil. Ya ini namanya tanur. Ya, periuk yang di bawahnya api, bentuknya seperti guci, mirip seperti guci. Jadi di dalamnya begitu lebar tapi ya atasnya lubang, tidak terlalu besar. Ya cukup besar akan tetapi tentunya lebih besar daripada bagian tengahnya. Bawahnya api yang menyala. Maka kemudian dimasukkan ke dalam tanur tersebut surat daripada Raja Gosan, dibakar sama Ka'ab, sama sekali tidak digubris. Selamat dia daripada fitnah dunia. Hatta idza madat 40 min al-50, hingga di saat telah lewat 40 hari dari 50 hari. Jadi lamanya diperlakukan seperti ini adalah 50 hari, dan itu disebutkan oleh Ka'ab di muka di awal kisahnya bahwa saya mengalami ini selama 50 hari. Setelah lewat 40 hari wastal batal wahyu, dan ternyata wahyu pun turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terlambat. Yani wahyu dari Allah belum juga turun untuk memberikan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keputusan Allah terhadap tiga orang ini? Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqini. Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangiku. Qal, tayyib, yaqini faqal. Kemudian Rasul menyatakan, oh tayyib. Ana ulangi bacanya, ila Rasulu Rasulillah. Tiba-tiba ada utusan dari Rasulullah. Rasulu Rasulillah. Utusan dari Rasulullah, bukan Rasul sendiri yang datang kepada Ka'ab. utusan Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ka'ab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka anta tazila imra'atak. Musibah yang lebih berat lagi, ujian yang lebih berat lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kamu menjauhi istrimu. Ini ujian yang berat, menjauhi istrinya. Fakultu, maka aku katakan, utalliquha amada af'al? Apakah aku menceraikannya atau bagaimana, apa yang aku lakukan? Qala la. Utusan Rasul tadi mengatakan tidak, bukan menceraikan. Bal i'tazilha fala tuqarribannaha. Engkau hanya sekedar menjauhinya, jangan kamu dekati istrimu. Ini tentunya berat sekali ya. Sampai pun keluarganya tidak boleh. Kalau tadi sekedar tidak boleh ya, manusia orang para sahabat tidak boleh berbicara, enggak menjawab salam. Ini bahkan keluarganya, istri tidak boleh didekati. Wa arsala ila sahibaya binifli dhalik. Dan kemudian juga Rasul mengutus kepada dua orang yang lain ya, Murarah ibn Rabi dan Hilal ibn Umayyah, agar sama perintahnya, jangan mendekati istrinya. Fakultu limro'ati, maka aku katakan kepada istriku, ilhaqi bi ahli fakuni indahum hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr. Kembalilah kamu kepada keluargamu. Sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkaranya dalam urusanku ini. Kalimat seperti ini, kalimat kinayah ya. Kalimat kinayah itu ada dua makna. Bisa bermakna menceraikan, bisa bermakna bukan menceraikan, ini sekedar biasa disuruh pulang. Maka dalam keadaan kinayah seperti ini butuh kepada niat. Apa niatnya? Karena dalam perkara-perkara pernikahan ada perkara yang tidak butuh niat, dalam artian kalimat yang sorry, kata yang sorry ini la tahtat ila niat, tidak butuh kepada niat. Misalnya seseorang mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai, kalimat ini sudah tidak bisa lagi dimaknai kepada makna ini. Tetapi kalau dikatakan, kamu sudah pergi saja sana, kembali saja ke keluargamu, apakah ini maknanya dicerai? Maka butuh kepada niat. Ini ada pembahasan tersendiri, dan di sini menunjukkan bahwasannya kita bisa mengambil faedah di antaranya kalimat ilhaqi bi ahlik ya. Ini menjadi pembahasan para ulama, pergilah kamu ke keluargamu, bisa bermakna cerai, bisa bermakna bukan cerai, tergantung niatan daripada orang yang mengucapkan. Berbeda dengan kalimat shorihah, kata-kata yang shorih, yang tegas, yang jelas, anti kamu saya cerai. Maka ini jadi talak pertama. Kaum muslimin rahimahumullah, ini diantara mungkin fikih daripada apa yang bisa kita ambil dalam kisah Ka'ab bin Malik. Kemudian faja'at imra'atu bin Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Hilal bin Umayyah kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, sang istri kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna Hilal ibn Umayyah syaikhun dha'i'. Laisa lahu khadim. Fahal taqrah an ufatimah. Wahai Rasul, sesungguhnya Hilal bin Umayyah itu seorang yang sudah tua renta. Dia tidak memiliki pelayan. Apakah engkau tidak suka seandainya aku melayaninya? Mengajukan keberatan dengan bahasa yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang istri menyampaikan bahwasannya suaminya ini dalam keadaan tua renta ya Rasul, sedangkan dia tidak memiliki orang yang bisa melayani kebutuhannya. Apakah engkau tidak mengizinkan diriku, istri ini, untuk sekedar melayaninya? Dan ini menunjukkan akan tipe istri yang salihah ya. Istri yang salihah daripada suami yang ingin senantiasa untuk berbakti kepada suaminya. Demikian sebaik-baik istri baktinya kepada sang suami. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang qanitatun, di antara sifatnya. Wanita-wanita yang taat kepada suami-suami mereka. Qanitat yakni muti'at li zaujihin, kata Ibn Abbas. Yang taat kepada suami-suami mereka. Hafidhatun lil ghaib, menjaga kehormatan diri mereka, menjaga daripada ya kehormatan dirinya, kesucian dirinya di saat suaminya tidak ada di rumah. Menjaga harta suaminya. Menjaga kehormatan itu artinya ya tidak kemudian membiarkan laki-laki lain mendekatinya. Bahkan mungkin tidak membiarkan mata-mata yang tidak halal memandang dirinya. Tidak membiarkan tangan-tangan yang tidak halal menyentuh dirinya. Ini wanita-wanita yang salihah. Disebutkan sifatnya di dalam Al-Qur'an. Dan senantiasa taat kepada suami. Rasulullah SAW menyatakan bahwasannya para wanita, ya, para wanita, idza sholat khamsah wa shamat syahruha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhul jannah min haythu abwabil jannati syi'ti. Innal mar'ata, sungguhnya wanita itu apabila dia sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, empat kriteria. Empat kriteria ini saja. Maka dikatakan kepadanya nanti di akhirat, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja kamu mau. Ini para wanita, ya. Surganya hanya dengan mengumpulkan tiga atau empat kriteria. Apa kriteria pertama? Sholat lima waktu. Kriteria kedua, puasa bulan Ramadan. Kriteria ketiga, menjaga kemaluannya. Kriteria keempat, taat kepada suami. Maka sang istri di sini ingin sekali untuk berkhidmat kepada sang suami, karena itulah surganya. Ya. Rasul pernah berkata kepada salah seorang wanita, ya unduri aina anti minhu, ya, ini min zaujati, min zaujik. Fa innama huwa jannatu fi wanaru. Perhatikan kedudukan kamu di sisi suamimu, karena suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Ya, ini. Dalam keadaan sebetulnya mendapatkan legitimasi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak istilahnya tidak melayani suaminya, tapi justru dia ingin dan justru dirinya yang menyampaikan kepada Rasul, ya Rasul izinkan saya untuk tetap melayani suami saya ya Rasul. Maka beliau kemudian mengizinkan. Walakin la yuqribannak, tetapi jangan sampai dia mendekatimu. Artinya di situ tidak boleh untuk kemudian bercumbu, ya menggaulinya, apalagi tidak boleh. Sekedar melayani kebutuhannya, memasakkan mungkin, mencuci pakaiannya, membersihkan rumahnya, ya, menyiapkan makanannya dan semisalnya. Ini tidak mengapa, tapi jangan sampai mendekati kamu. Faqalat innahu wallah ma bihi min haraka ila syai. Sang istri mengatakan, demi Allah, sungguh demi Allah, tidaklah dirinya ini tergerak kepada sesuatu. Yani suaminya tadi, ya Hilal bin Umayyah, sama sekali tidak memiliki hasrat semenjak terjadi kejadian tersebut, tertinggal dalam perang Tabuk, ya, dan diperlakukan seperti itu oleh Rasul, tidak tergerak oleh sesuatu apapun, tidak ada hasrat terhadap dunia sedikit pun. Wallah mazala yabki mundu kana min amrih, maka ila yaumil hada, demi Allah dia terus-menerus menangis semenjak terjadi kejadian kemarin yang kemudian terjadi itu sampai detik ini, kata sang istri. Sampai hari ini ya Rasul, dia terus-menerus berada di dalam rumahnya, tidak keluar, ya, hanya sekedar menangis dan menangis setiap hari, sepanjang hari menangis. Karena ternyata Hilal bin Umayyah diberi dispensasi oleh Rasulullah SAW, istrinya bisa melayaninya, maka faqala li ba'du ahli. Ka'ab menyatakan, keluargaku, sebagian keluargaku berkata kepadaku, "Lawista'dara Rasulullah SAW fi imra'ati." Seandainya kamu mau kamu juga bisa menyampaikan kepada Rasulullah SAW terkait dengan istrimu, sekedar untuk ya melayani kamu saja, tidak perlu mendekatinya. Kamu butuh adanya yang memasakkan makananmu, mencucikan bajumu, mempersiapkan tempat tidurmu, dan semisalnya. Faqad adina limra'ati Hilal ibn Umayyah tuqdima. Sungguh Rasulullah SAW telah mengizinkan istri Umayyah untuk memberikan khidmat, melayani daripada suaminya. Fakultu, maka katakan, yakni Ka'ab bin Malik, la astazinu fiha Rasulullah SAW, la astazinu fiha Rasulullah SAW. Aku tidak akan minta izin kepada Rasulullah SAW. Wa ma yudrini mada yakul Rasulullah SAW idha sta'adantuhu fiha wa ana rajulun syaq. Dan aku tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW nanti kalau aku sampai minta izin kepada Rasulullah SAW, sedangkan aku ini seorang pemuda yang masih gagah perkasa. Berbeda dengan Hilal bin Umayyah yang memang sudah tua, sedangkan aku ini seorang pemuda, aku tidak butuh yang seperti itu. Falabitu bidzalika asr layali, maka hal tersebut berlangsung pada diriku selama 10 malam. Fakamulalana khamsuna lailah, sehingga sempurna dengan itu 50 malam. Min hini naha an kalamina, semenjak dari Rasulullah SAW melarang untuk mengajak bicara kepada kami. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran apa lagi yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bahwasannya kecintaan kita kepada jin, kepada Allah dan Rasulnya, itu jangan sampai terkalahkan oleh kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada keluarga, kecintaan kepada orang-orang yang kita cintai. Di saat dipentingkan agama, maka agama yang lebih kita cintai. Rasulullah SAW menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta ahab ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah salah seorang kalian ini beriman, benar-benar beriman sampai diriku, kata Rasul, lebih dia cintai daripada anaknya, daripada istrinya, dan dari semua manusia. Ini merupakan ketegasan dalam perkara syariat, bahwa di saat itu adalah perkara dari Rasulullah SAW, kita tahu itu adalah dari beliau. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat ya Rasul. Innama qaulal alladziina aamanu idza da'a ila Allah wa rasulihi an yaqula sami'na wa ata'na. Ucapan orang beriman di saat diseru kepada Allah dan Rasulnya adalah mengucapkan kalimat ini, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Jadi ini merupakan konsekuensi daripada keimanan. Tsumma shallaitu shalatal fajri shobah 50 lailah ala dhahri bait min buyutina. Kemudian aku sholat subuh. Sholat subuhnya tidak bersama dengan Rasulullah SAW ya, pada pagi hari di malam yang ke-50 semenjak terjadi pemboikotan tersebut. Aku sholat di atap rumah dari rumah-rumah kami. Dan atap rumah tidak seperti rumah-rumah kita ya. Atapnya ya rumah-rumah di masa itu, di saat itu, atapnya ini rata, jadi bisa langsung melihat ke langit lepasan, memungkinkan untuk sholat di atas atap. Fa baina ana jalisun 'alal hal allati dzakara Allah ta'ala minna qad daqat 'alayya nafsi wa daqat 'alayya al-ardu bima rahubat sami'tu sawta sarihin au fa'ala sal'in. Maka di saat diriku duduk dalam kondisi persis seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kami, yakni duduk dalam keadaan merenungi dirinya, terasa sempit dunia. Qaddaqat 'alayya nafsi, jiwaku terasa sempit. Wa daqat 'alayya al-ardu bima rakubat, bumi yang luas ini terasa sangat sempit menghimpit diri-diri kami. duduk dalam keadaan sudah ya sempit rasanya, hidup dalam keadaan dikucilkan oleh orang-orang yang dia cintai. Dalam keadaan yang demikian, dan ini memang merupakan sunnatullah, datang pertolongan Allah ya itu di saat-saat sudah sangat genting. Di saat-saat sudah sangat genting dan kemudian hati tertambat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Zat yang Arhamur Rahimin, Ahkamul Hakimin, Maha belas kasih terhadap hamba-hambanya, Maha bijaksana, tidak akan melantarkan hamba-hambanya yang saleh dan bertakwa. Tiba-tiba aku mendengar suara orang yang berseru. Aufa ala sal'in, yang dia memanjat pada satu bukit, naik ke bukit begitu. Yaqulu bi'ala sawti, dia berucap dengan suara sekencang-kencangnya, ya Ka'ab bin Malik. Ya, ucapannya sangat kencang. Sekuat-kuatnya. Ya Ka'ab bin Malik, absyir. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah kamu. Suara yang sangat kencang. Ya, teriak sekuat-kuatnya. Dalam keadaan Ka'ab bin Malik berada di atap rumah ini. Salat subuh, selesai salat subuh. Fa qarartu sajidan, maka aku pun tersungkur sujud seketika itu. Wa araftu annahu qad jaa'a farat, dan aku tahu bahwasanya telah datang jalan keluar. Yani telah datang pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasa bi taubatillah azza wa jalla alaina hina shalla salatal fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada orang-orang akan taubat dan Allah azza wa jalla terhadap kami di saat salat, di saat beliau sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Jadi pada waktu salat subuh, selesai salat subuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada para sahabat muslimin semuanya bahwa Allah telah menerima taubat Abd bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi. Ketiga orang yang telah diterima tobatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat yang tentunya sangat cinta kepada saudaranya ya, mereka ya, sebagian mereka tentunya langsung berlari kemudian memanjat tebing, memanjat bukit yang paling tinggi untuk berteriak supaya didengar oleh saudaranya Ka'ab. Tidak menunggu nanti, tidak menunggu apa. Ini berita gembira yang harus Ka'ab harus segera tahu. Ya, langsung. Ini menunjukkan akan yakni begitu sangat kuat perikatan di antara para sahabat Nabi, kecintaan satu dengan yang lainnya. Kalau seandainya bukan karena syariat dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya itu juga merupakan bimbingan ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengajak bicara dan sebagainya tadi, niscaya mereka tidak akan melakukan hal tersebut kepada Ka'ab bin Malik. Di saat kemudian taubat dari Allah Subhanahu wa taala ya, datang dari atas langit yang ketujuh, langsung disampaikan kepada Rasulullah SAW dan disampaikan kepada kaum muslimin. Mereka bersegera berlomba-lomba secepat mungkin untuk sampai kepada Ka'ab. Fadhaha bannas yubashirunana, maka orang-orang pun kemudian pergi untuk memberitakan gembira kepada kami, kepada tiga orang tadi. Fadhaha baqibala sahibaya mubashirin, maka mereka pun pergi menuju ke dua teman saya, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi, memberikan berita gembira kepada keduanya. Wa raqaba rajulun ilayya farosan, dan ada seseorang yang memacu kudanya menuju saya, memacu dengan kuda supaya segera sampai kepada Ka'ab. Wa sa'a sa'in min aslam kibali, dan berusaha dengan jalan kaki dengan ya dengan cepat tentunya dari orang-orang Bani Aslam ke arahku. Wa aufa 'alal jabal, dan kemudian manjat ke gunung. Fa kana shaut asra' minal faros, sehingga suara itu lebih cepat sampai daripada kuda. Ini ada yang memakai kuda ya, ada yang naik gunung kemudian berteriak. Kira-kira tepat mana, kuda atau suara? Suara lebih cepat sampai kepada saya. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sawtah yubashiruni naja'tu lahu taubaya, maka di saat kemudian datang kepadaku orang yang aku dengar suaranya, karena ini yang pertama kali menyampaikan kan berarti yubashiruni, memberitakan gembira kepadaku. Di saat kemudian sampai orangnya, karena sudah terdengar tentunya tahu fulan berarti yang memberitahukan. Orang yang berkuda tadi baru kemudian datang memberitahukan. Berarti orang yang berkuda nomor 2, nomor 1-nya adalah orang yang dengan manjatnya di manjat bukit tadi. Maka di saat orang yang berteriak tadi di atas bukit datang, aku lepas pakaianku, ya, dilepas begitu. Fakasautuhuma iyahu bibusrohu, aku kasihkan keduanya, dua setel itu, apa, satu setel artinya dua pakaian dikasihkan semuanya, disadiahkan karena telah memberitakan dengan berita gembira. Wallahi ma amliku ghairuhuma yauma idzin, demi Allah aku tidak memiliki pakaian selain itu pada hari tersebut. Ini pakaian sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, ya, manusia-manusia paling mulia, ya, orang-orang yang paling dekat dengan Allah, orang-orang yang paling bertakwa. Tetapi bayangkan kehidupan mereka, pakaian saja hanya dua yang menempel di bajunya, itu saja. Demi Allah saya tidak memiliki baju selain itu pada hari tersebut. Karena gembiranya dan karena rasa syukurnya kepada Allah diberikan kepada saudaranya, tidak berpikir nanti bagaimana saya, pakaian saya, ya, sudah langsung diberikan, disedekahkan, dihibahkan kepada saudaranya. Luar biasa. Dan tentunya ini nilai yang sangat besar, sesuatu yang tidak ada selainnya dikasihkan. Bayangkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, dirham yasbiu mi'at alf dirham, satu dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah bagaimana kok bisa satu dirham bisa mengalahkan 100.000? Kemudian beliau menjelaskan, ada orang yang memiliki dua dirham, kemudian dia sedekahkan yang satu dirham dengan orang yang dia menyedekahkan uang 100.000 dirham dari sekian harta dia yang melimpah ruah. Maka yang satu dirham ini jauh lebih besar nilai daripada 100.000 dirham. Ini orang punya dua dirham, disedekahkan satu dirham, itu berarti mensedekahkan separuh hartanya. Betul? Separuh hartanya dia sedekahkan. Sedangkan orang yang kaya raya, mungkin dia keluarnya besar. Orang menganggapnya, masya Allah, 100.000 dirham, besar sekali. Tetapi itu tidak ada nilainya dibandingkan hartanya yang maprah-maprah, ya, banyak sekali. Ya. Rasul menyatakan dirham, ya setiap mi'at alfi dirham, satu dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Maka di sini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi kita. Jadi nilai kita berderma jangan dilihat nilainya. Ini kecil. Antum di saat, ya, memiliki sesuatu yang itu memang kadarnya segitu. Kalau kita infakkan, maka nilainya bisa sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sisi daripada keimanan kita. Tentunya orang yang memiliki, katakanlah misalnya 100.000, dia infakkan 50.000, kalau bukan karena keimanan yang kuat, tentu akan sangat sulit. Ini uang saya hanya ini, 100.000 ini saja, bagaimana dikeluarkan 50.000? Berbeda dengan orang yang punya uang miliaran, dia keluarkan 10 juta. Masya Allah, 10 juta besar sekali, tetapi uangnya miliaran. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini, ya, nilai daripada para sahabat Rasul sebagaimana yang disabdakan beliau, kita berinfak dengan infak sebesar gunung Uhud emas itu tidak akan menyamai satu mud daripada, ya, satu mudnya apa yang diinfakkan oleh para sahabat Rasul. Satu mudnya saja enggak. Bahkan separuhnya saja enggak. Separuhnya saja enggak. Kenapa? Karena para sahabat memang menginfakkan di saat keadaannya demikian, kondisinya demikian, mengasihkan baju, yang baju itu satu-satunya, sudah tidak ada yang lainnya, dikasihkan kepada saudaranya. Subhanallah. Wasta'artu thawbain falabistuhuma wantolaktu ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pinjam dua baju kepada temanku. Dah tidak punya baju, pinjam akhirnya. Aku pinjam kepada teman, ya, kepada saudaranya, kepada ya, tetangganya, pakaian yang kemudian aku memakainya dan aku berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya talaqanin nas faujan faujan. Orang-orang kemudian berduyun-duyun menjumpaiku, ya, mengucapkan selamat satu persatu semuanya berduyun-duyun. Yuhanni unani bitaubah, semuanya mengucapkan kepadaku selamat akan diterimanya taubat. Wa yaquluna li, mereka menyatakan kepadaku, ditahnika taubatullah alaik, selamat atas taubat Allah atasmu, selamat karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatmu. Hatta dakhaltul masjid, hingga aku pun kemudian masuk ke dalam masjid. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahum nas, tiba-tiba aku dapati Rasulullah SAW duduk dan di sekelilingnya ada para sahabat, orang-orang yang telah menunggu. Faqama Thalhah ibn Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu yuharwin hatta safahani wa hanna'ani. Lantas Thalhah ibn Ubaidillah berdiri, Thalhah ibn Ubaidillah ya, berdiri kemudian bersegera ya, menemuiku, kemudian menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Ini tentunya satu momen yang tidak terlupakan bagi Ka'ab bin Malik. Iya kan? Kondisi seperti ini, ada orang yang kemudian bergegas berdiri dan menjumpainya kemudian menjabat tangannya selamat atas. Wallah maqama rajulun minal muhajirin ghairu, demi Allah, tidak ada satupun dari kalangan muhajirin yang berdiri selain beliau, Thalhah bin Ubaidillah. Fakana Ka'ab la yansaha li Thalhah, maka kejadian tersebut, momen tersebut tidak pernah terlupakan oleh Ka'ab tentang Thalhah bin Ubaidillah. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yabruku wajhuhu minas surur. Ka'ab menyatakan, di saat aku mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau tentunya menjawab salamnya ya, terlihat wajah beliau berseri-seri, bersinar. Ya bro, ini berkilau, maksudnya tentunya bersinar, berseri-seri wajahnya, minas surur, karena kegembiraan. Abshir bi khairi yaumin marra alaika mud waladatka ummuk, kata Rasul, gembiralah kamu dengan kebaikan. Absir bikhair, bikhair yaum, dengan sebaik-baik hari, sebaik-baik hari marra alaik, yang selama hidupmu, sebaik-baik hari selama hidupmu semenjak ibumu melahirkan kamu, yakni hari di mana diterimanya taubat dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hari sebaik-baik hari di mana Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik hari bagi kita. Jadi kalau seseorang bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan sobat taubat yang sebenar-benarnya, maka itu adalah hari sebaik-baik hari yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masih tersisa pembahasan ini, biidznillah kita insyaallah akan sempurnakan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Astaghfirullah wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi.